Bener. Gue kita mang tak jelok sip ya gue ki pemahamanmu ape utakmu cerdas. Neng kok isi rung di penggawean gue ini. Neng rokok ibas bus bas. Nah, itu ciri khas manusia Indonesia. Hidupnya sangat pemberani. Jelas tidak punya kerjaan ngerokok terus. Ngelamar nggak map nang dindi ora payu-payu ya to ora trimo-trimo ning ya wani rabi. Nah itu orang Indonesia dan tidak ada di seluruh dunia manusia sepemberani bangsa Indonesia karena kita punya kata yang mereka ndak punya. Kita punya nekat bahasa Arab ya apa? Bahasa Inggris ya apa nekat? Orang ono. Karena kita bangsa yang tertua, Ibrahim cucu kita. Nah orang percaya riset. Rasa bantah riset. Nabi Muhammad kenapa wajahnya tidak mau digambar? Kuatir konangan kok koyor doar di doar kok ora Jawa-Jawa sih ya kan. Jenesu ya. Lho nek koyo ora nek gar bantah riset sik. Ini tadi juga, ini kan syairnya Black Sabbath, tahun zaman gue urung lahir, bapak ibumu sih urung ketemu di terminal kae, ya toh. Tapi kita rubah satu kata saja, she was my woman, kita ganti dengan she was my land, karena tanahmu ini sekarang semakin lama semakin menjadi bukan tanahmu lagi. Indonesia makin bukan tanahmu lagi. Tapi kita akan melakukan nasionalisasi besaran dalam waktu dekat. Kita akan mengalami revolusi evolusioner dalam 3 tahap. Kita akan punya modal 1000 triliun untuk tahun pertama. Pokoknya gue tenang wae. Ya gue sing penting nyambut gawe sing apik, apik karo anak bujumu. Sembayangi sing sergep sak iso-isone ora kusuk ora popo. Ning nek ora kusuk kebangeten gitu. Nek hukume ora popo. Tapi maksud saya ingin bikin Anda semua gembira dan besar hati bahwa Indonesia ini teman-teman sekalian itu segala-galanya di dunia. Kalau Anda menghitung ekonominya, aset alamnya, mustahil dunia berani mengembargo kita. Kita kalau mengembargo dunia, dunia akan bisa kelaparan benar-benar. Ini serius. Tapi nanti kita akan diembargo. Dalam beberapa tahun lagi kita akan diembargo. Kalau jadi loh ya, ini perencanaannya ya. Kita akan diembargo. Tapi justru karena kita diembargo, kita jadi kompak. NU Muhammadiyah kompak, Demokrat Golkar kompak, gitu kan. Traweh telulikur sulas rano masalah sebab wis podo-podo ra traweh. Wis rano masalah gitu kan. NU suka ngerokok, Muhammadiyah juga suka ngerokok kan gitu kan. Apa kecuali Muhammadiyah sing Syafi'iyah, aliran Syafi'iyah ra ngerokok. Nek aliran Malikiyah ngerokok. Mergo Pak Syafi'i Ma'arif ora ngerokok, nek Pak Malik Fajar ngerokok terus. Ora leren-leren. Nek NU mal hukmu ar-rokong. Terus Mbah Sirot Sladen jawab fahuwa wajibun. Dek umur 94 wis bus. Ning ra ono hubungane ngerokok karo mati, ra ono hubungane urip karo mati, ra ono hubungane. Mati itu hak prerogatif Allah dan bisa terjadi kapan saja. Dengan sakit atau tidak ndak ada urusan. Aku duwe kanca njogo sedulure telung minggu koma ra mati-mati nganti dhek kesel iki piye iki wis kaya ngene ning ra mati-mati akhire dhek istirahat bali selek dhek sing mati ning omah. Ya coba sing koma malah ra mati-mati. Dadi ra ono hubungane. Pokoke kapan saja kita bisa dipanggil Allah. Saya juga dan Anda semua juga. Jadi kita tidak menuju kematian, kita menuju terbangunnya kehidupan. Kematian itu hanya satu formula yang berbeda, tapi Anda akan tetap hidup sepanjang Anda gandolan kepada yang sejati dan yang abadi. Ini tak terus nanti penyair. Ngerasa. Maka untuk puasa, puasa itu ada dua kata. Satu saum. Kalau saum itu jarak antara sod dengan mim itu pakai huruf yang rendah hati, namanya wawu. Saum. Jadi kalau puasa dalam makna saum adalah puasa dalam pekerjaan kontemplasi, di mana Anda beritikaf, di mana Anda merenungi diri, di mana Anda mencari kesalahan-kesalahan Anda. Itu makanya nawa itu saumal ghadi kan itu. Jadi ketika Anda sedang merenung dan melakukan kontemplasi atau tafakur, tapi ada satu lagi puasa yang disebut siam, siamu Ramadan. Tidak pakai wawu tapi pakai alif. Karena setelah Anda saum, sebenarnya Anda mendapatkan kesempatan untuk siam. Jadi kalau saum itu merenung, kalau siam itu bangkit. Jadi bulan Ramadan harus merupakan bulan kebangkitan minimum bagi pribadi-pribadi Anda masing-masing. Nah, ning bingung arep bangkit piye wong tibone ya ora ngerti. Tibone ngerti ya ngerti, wong Indonesia iki bal-balan menang ya ora ngerti sebabnya menang apa, sisuke kalah njur ya bingung dhewe. Akhirnya kan Jogja yang akan menjadi pelopor sepak bola filosofis. Sepak bola kontemplatif. Sepak bola kontemplatif. Sepak bola yang tawaduk. Sepak bola yang penuh cinta kasih. Tidak mau menyakiti lawan. Jadi kalau sampai lawan menendang bola ke gawang kita, kalau sampai enggak masuk, dia pasti sakit hati. Seluruh penontonnya di negerinya akan juga sakit hati, dan kita tidak mau menyakiti siapapun. Maka kiper kita harus minggir. Monggo mas, pun bertahanlah monggo, pun pinten lawan monggo. Maka kita di Jogja ini selalu menghindar, jangan sampai menjadi juara nasional. Karena yang pengen-pengen juara itu adalah orang-orang yang masih rendah diri, orang-orang yang masih belum punya eksistensi. Kalau Jogja tanpa diistimewakan oleh SBY tetap istimewa. Oh. Untuk orang resmi keistimewaan dia neng bayar kui, bayar kui. Gedung Agung kui bayar sik, nyewa pirang puluh tahun bayar. Stasiun Tugu bayar, tanah sak tlatah Ngayogyakarta bayar, UGM bayar. Jadi tanda tangannya orang gelem. Gue tak tanda tangan lho khususnya. Wah gue ini, aku ini sok-sok ngunu, sok-sok buyan. Ini mergapa mergora cedoh posisiku. Loh nek aku posisiku cedoh, nek misalnya aku ki kiai tenan, ya aku kan berlaku kiai. Qalallahu ta'ala Al-Quran Al-Quran. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jamaah. Aneh aku tuh kiai tadi. Nek arep dadi pemimpin revolusi yang ngono ki mau. Saudara-saudara, bangsa kita dikembleng, jatuh lagi. Bangkit, dikembleng, jatuh lagi. Tapi bangkit lagi, dikembleng, jatuh lagi. Klepek, klepek, klepek, tidak bisa bangun lagi. Modaro gue. Anda semua juga dalam, sedang dalam posisi yang tidak jelas. Sekarang demokrasi tidak memperjelas posisimu sekarang ini. Negara ini tidak meletakkanmu sebagaimana seharusnya. Engkau tidak diperlakukan sebagai rakyat. Engkau diperlakukan sebagai entah siapa, hanya dieksploitir. Oleh karena itu kebangkitan siamu Ramadan adalah kebangkitan untuk mencoba mencari kembali posisimu di negara ini, posisimu dalam kehidupan, posisimu dalam kebudayaan, posisimu dalam kemasyarakatan dan lain sebagainya. Maka mulailah belajar beneran bedane masyarakat karo rakyat opo, bedane rakyat karo umat opo, bedane umat karo penduduk opo. Selama ini kan wadah ya kabeh padha. Mongko ora ana rakyat, nek rakyat iki duwe kedaulatan, kowe ora duwe kedaulatan, berarti kowe dudu rakyat. Mergo rakyat itu dari kata ra'iyah. Ra'iyah artinya kedaulatan atau kepemimpinan. Anda makmumnya, SBY imamnya. Saya tanya, SBY milih makmum atau makmum milih SBY? Makmum milih SBY. Ono imam ini, ayo makmum ini. Ayo, makmum, garis. Ono imam ngono kuwi. Ono ning digajul somburi. Jadi yang berdaulat adalah makmumnya. Imamnya didaulat untuk menjadi imam, tapi dia harus taat kepada makmum. Yang bisa mengingatkan imam itu makmum, tapi imam enggak bisa mengingatkan makmum. Betul enggak? Misalnya imamnya keliru. Maca surat Al-Kafirun kuwalak-walik terus. Orang rampung-rampung mubeng terus. Soalnya wangil kira do meh-meh podo. Terus, eh? Wala antum abiduna ma'abud. wala abidun wala wes pokoknya mubeng-mubeng ora dadi-dadi. Bingung sama imam akhirnya makmumnya dari belakang. Subhanallah. Plek. Ngono. Saiki ana imam sing noleh. Kowe piye lemu takhiyat kuwi ya, ngono. Ana imam ngawasi makmume. Lengene iki sepiro? Semene apa semene? Cermin dari kelaminnya masing-masing. Bojoku ngeluhi. Gila sing lanang rodoetan. Ya sana apa-apa wong aku rung di posisi. Nanti kalau sudah punya casting yang jelas, kita berlaku sebagaimana castingnya itu. Kalau sekarang kan aku main padha karo kowe rakyat, nek rakyat ya kudu ngene iki. Rakyat kok terus ora miso, ora nang rakyat ora miso, rakyat ya miso. Wong keadaannya halal untuk miso kok. Allah mengatakan jangan berkata kasar kecuali dalam keadaan teraniaya. Aku takon gue teraniaya ora? Teraniaya ora? Berarti halal miso. Ning aja misuwi. Miso ora apa-apa. Misuwi sing ora apik. Misale Sri Sultan lewat. Nek misuwi SBY lewat kok misuwi. Kuwi kuwi kuwi kuwi pejabat kan super jingan. Ini dodolan ra payu-payu ngono ning ganggu dalan ya rasa ngono kuwi. Nek ngrundel dhewe kuwi golek pojokan njur golek botol asu. Nah, ora apa-apa. Ngono ora apa-apa. Ngerti ya? Jadi ngerti castingnya, saya belum punya casting. Abi ki ya seniman ya rada ora, kiai rada ora. Terus aku ki moh dadi kiai. Moh ora ana bahasa Arab kiai, ning Quran kiai ora ana, ustaz ya ora ana ayat apa jajal ustaz. Dadi jan-jane ora perlu ana ustaz yo apa gedhe-gedhe ki, aku moh dadi ustaz. Pak Setat itu tukang kayu men aku, Pak Setat. Gitu loh. Ya ora apa-apa dadi ustaz ya apik-apik ning aku ora, aku tak dadi biasa ngene iki wae. Angger ora katokan cendak ning kene kan gitu. Penting aku tetap sopan karo kowe insyaallah. Waktu kita tidak banyak teman-teman sekalian, saiki jam pira Mbak Novia? 10.15 sampai jam 11 kira-kira masih sanggup. Bener. Kowe ki nang tak delok sip ae kowe iki pemahamanmu apik, utekmu cerdas. Ning kok isih rung di penggawean kowe iki. Neng rokok ibas, bus bas, bus. Itu ciri khas manusia Indonesia. Hidupnya sangat pemberani. Jelas tidak punya kerjaan ngerokok terus. Ngelamar nggak map nang dindi, ora payu-payu, ya toh ora trimo-trimo nang ya wani rati. Nah, itu orang Indonesia dan tidak ada di seluruh dunia manusia sepemberani bangsa Indonesia karena kita punya kata yang mereka tidak punya. Kita punya nekat bahasa Arab ya, Pak. Bahasa Inggris siapa nekat? Orang ono. Karena kita bangsa yang tertua, Ibrahim cucu kita. Nek ora percaya riset. Rasa bantah riset. Nabi Muhammad kenapa wajahnya tidak mau digambar? Kuatir konangan kok koyo rada Arab, didua kok rada Jawa-Jawa sih ya kan. Jenesu ya. Lho nek koyo ora nek arep bantah riset sik. Sebab kelakuane Nabi Muhammad iki ora kaya wong Arab, ora ana wong Arab mlaku ngene iki. Nabi Muhammad itu kalau berjalan membungkuk seperti menuruni bukit dan dia sangat sopan kepada orang lain. Rata-rata bangsa Arab tidak begitu, gagah-gagah. Sidik-sidik sret. Pedange kan ngono. Nabi Muhammad ora babar pisan. Kuwi wong ngendi kuwi? Nomor loro sak prono sak prene ke zaman Nabi Ismail nganti saiki ora ana wong Arab topo. Lah kok Nabi Muhammad iki senengane topo iki kowe iki cah ngendi to jan-jane? Kok golek gua njur silo iki piye? Ngene mboten? Ora ana critane topo iku mesti penggawane wong sing akeh alase. Oke wit-witane ning Arab ning Mekah ana wit-witan suket kaya ngelok. Ora ana njur meneng-meneng topo ning tengah padang pasir apa kok apa piye. Ora ana. Jadi kalau dia bertapa pasti harus kita selidiki secara nasab dan antropologis asal-usulnya dari mana. Jangan-jangan ibunya Siti Aminah itu bukan orang asli Quraisy dan Arab. Oke kalau naik, oh itu dulu dari Siti Hajar, itu seorang imigran wanita yang kulitnya coklat mateng, hidungnya tidak terlalu mancing dan tidak terlalu cantik, tapi dihadiahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menghibur hatinya. Nah, dari Siti Hajar inilah kemudian lahir Ismail, turun dari wong Arab, duit-duit menguasai bank dunia dan IMF. Terus dari anaknya yang satunya Ishak, turun menjadi masyarakat Yahudi yang menguasai manajemen dan seluruh strategi internasional di negara manapun. Jadi hanya turunan dua nabi ini, satu mbah yang namanya Ibrahim inilah yang menguasai dunia sekarang. Pertanyaannya sekarang, Siti Hajar ini dari mana dia didatangkan ke kampungnya Nabi Ibrahim? Nek ndelok jenenge, mosok wong Arab jenenge Hajar. Hajar itu artinya batu. Hajar Aswad, batu hitam. Kalau Hajar Abiyat, batu putih. Ono wong wedok dijenenge watu? Rodoane ono mbokne jenenge watu le. Enduk, sijine kuwi tak jenenge Cikrak. Iki tak jenenge Gudel, ono sing jenenge Gudel. Loh, secara epistemologis Hajar itu sangat indikatif terhadap kebudayaan Jawa. Hajar artinya, kalau di Jawa kan Hajar ditambah Ki Sopo, Ki Hajar Dewantoro. Hajar artinya pendidik. Nabi Ibrahim membutuhkan seorang istri yang memiliki kemampuan yang berbeda dari istri yang sebelumnya untuk mendidik anaknya. Maka diambil dari kebudayaan yang punya tradisi Hajar, yaitu pendidik penuntun. Maknanya dua Hajar. Ajar ki maknanya lur siji, didik bocah, nuntun bocah. Nek bocah ngeyel terus di ajar. Iki wong Arab belum tau bunyi ini. Perkara aku kelahiran yok kan. Aku kayak orang gelem riset tok, aku menjaluk kowe iki riset. Pokoknya aku tak aran-arani ngono kuwi ben kowe bingung. Ben wae mau padha-padha ya ora mudeng kowe kok. Itu lho wong kowe iki Bung Karno sapa? Bung Karno iki apik apa ora kowe saiki ora yakin kok ya tok. Soeharto apik apa ora saiki kowe ora nduwe keyakinan. Gus Dur apik apa ora kowe ora nduwe keyakinan. Kamu tidak mengerti siapa Tan Malaka, kamu tidak mengerti siapa Kasman Singodimedjo, kamu tidak mengerti siapa Muhammad Nasir, kamu sudah tidak tahu apa-apa ini bangsa. Kamu harus mulai belajar. Ayo mulai belajar dari Ki Hajar, ibunya Ismail, yang menurunkan Siti Hajar ya. Katanya nggak Siti barang yuk. Calon di Siti. Siti itu lemah ya lah, gitu. Jadi nak didelak-delak kecaknya ya kan senengane topo, alus, sopan santun. Upama dek urip niki mesti kromo inggil terus kaya Mustafa bin Hasim karo bojone wingi ngejak turu wingi kromo inggil. Dik, kan Mas badhe sedekah. Kepareng napa mboten? Ha monggo. Seneng ya lah gedhe-gedhe jane seneng. Oke, bismillah. Oke, sekarang teman-teman sekalian, poin saya cuma satu acara Ramadan ini. Mari kita jadikan minimum kebangkitan untuk pribadi kita masing-masing. Dan kalau Anda bangkit satu-satu-satu, Anda akan kompatibel dengan apa yang akan terjadi sebentar lagi di Indonesia. Indonesia jangan kecil hati. Sekarang memang kita sedang titik paling nadir. Kita tidak percaya diri. Nyun sewu ya. Nyun sewu ini jangan marah ya. Di televisi itu sehari coba Anda hitung kata luar biasa sekali pimpiro. Setiap ngomentari apa-apa selalu luar biasa sekali gitu ta. Kuwi sesuk tak jaluk sak kober-kobermu kok garis iki kaya folio ya. Jiro lupa kira-kira dina sak TV kuwi ping pira luar biasa sekali. Terus kowe ndelok ana sing luar biasa ora jan. Saudara-saudara, apa kata terakhir dari apa huruf terakhir dari kata cinta? T-A. Luar biasa sekali. Wih, ngerti ya nek huruf terakhir kata cinta ki A. Kuwi luar biasa sekali piye? Sekolah unggul lah sing jer kabeh kok unggul e piye? Jeneng ben jeneng apa wae saiki wis entek kabeh wis. Wali, dewa, raja, Dewi Maharani Ratu. Apa mana? Entek bisa sing ampo-ampo wis entek. Insyaallah tahun depan setelah hari raya ini kita dirikan Allah Band. Jibril Band. Seneng ibu ya Allah nyeneng gini Indonesia. Tapi itu semua menyegarkan bagi saya, tidak ada masalah. Yo karang panjang kahanannya lagi goyang ini. Kising penting ada yang memulai kebangkitan-kebangkitan di antara Anda. Jadi posomu memang tidak menyenangkan dan memang lapar, memang tidak enak. Dan lebih apa jenisnya, budget untuk puasa lebih mahal daripada di luar puasa toh. Ya toh? Ya serapopo, wis serapopo wis menak jam 4 kae sembarang arep ibadah. Ngopo wae dituku ngono kae toh? Begitu kowe takjil wis wareg. Mangan separuh wae rantek kan gitu kan. Itulah manusia tertipu oleh hari raya. Maka engkau dilatih puasa supaya engkau tidak tertipu oleh konsumsi-konsumsi. Tidak tertipu oleh jabatan, tidak tertipu oleh karier, tidak tertipu oleh sukses. Tidak ada sukses dalam Islam. Tidak ada sukses di hadapan Allah. Yang ada adalah perjuangan. Suksesnya urusan Allah. Ngono janjane ya. Oke, sekarang dangdut. Campursari. Modern apa wis? Anu selae? Imam. Ngayo Jose. Yo Jose, ini Yogyakarta. Macem-macem. Alas mete. Yo Mas Eri. Era setelah rap. Jadi naik rap ini zaman biyen lah gitu. Jadi teman sekalian ada dua hal sebelum kita akhiri nanti, supaya tidak salah paham. Tadi saya kan gudo sampean, tidak ada nabi dan rasul yang dididik dengan Quran dan hadis. Itu kalau kita berpikir formal dan kuantitatif. Tapi kalau kita berpikir substansial, kualitatif, semua manusia dididik oleh Quran dan hadis. Karena muatannya sudah ada sebelum Muhammad, muatannya sudah ada bahkan sebelum Adam. Jadi Quran ini sobat tau, Quran ini notelu. Sing pertama Quran ini jenenge alam semesta, Al-Afaq, segala macam ufuk, cakrawala. Yang kedua, yang namanya Quran atau kitab suci atau firman Allah adalah manusia. Jadi kowe iki firman Allah. Anda itu firman Allah. Mulane sinau awakmu. Dengan sinau alam. Kowe ora iso nyinauni alam nek kowe ora iso nyinauni manungsa. Sayangilah binatang, sayangilah tanaman, sayangilah tanah dengan mempelajari rasa sayang di antara manusia. Jadi tidak mungkin Anda mempelajari alam tanpa mempelajari manusia, dan tidak mungkin Anda mempelajari manusia tanpa mempelajari alam. Kemudian turun informasi-informasi prerogatif dari Allah berupa kalimat-kalimat yang tidak bisa dicari oleh manusia sendiri. Itu jenenge bluluk. Bluluk kuwi nek kitabe jenenge biyen Zabur. Setelah bluluk berevolusi menjadi cengkir. Cengkir itu namanya Taurat. Cengkirnya berevolusi menjadi degan, jenenge Injil. Degane mateng dadi kelopo aking utawa kelopo aking. Kangen soalnya ya. Sodakoh yo. Sodakoh. Ya sampai. Nah kelopo gue jenenge Quran, tetapi substansi kelopo dengan bluluk sama. Cuma bluluk dia belum mengalami pemuaian-pemuaian sel-sel sampai jumlah tertentu sehingga menjadi degan kan gitu. Tapi substansinya sama, partikel dasarnya sama. Jadi sesungguhnya semua yang menyebut diri agama, apa Islam, apa Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, segala macam, substansinya sama. Tidak berarti terus bluluk karo kelopo padha lho ya. Tetap Islam karo Kristen beda. Mergo sijine kelopo, sijine degan, sijine ra iso diparut. Kan gitu. Terus ya ora ana es kelopo, anane es degan. Nah, bahwa sekarang pertanyaannya, bluluk, cengkir, degan, kelopo itu empat apa satu? Lalu. Satu. Nah sekarang empat. kenyataannya ono agomo blulu, ono agomo cengkir, ono agomo degan, ono agomo klopo, bahkan ono agomo sepet, ono agomo janggel, ono agomo apa meneng batok, ya toh. Oh, semacam-macam. Ono agomo parutan barang nukui, ono agomo santen, jadi main disebut santen itu, ya toh. Kentos, ono agomo kentos. Itu karena dismanagement cara berpikir kita semua. Tapi tidak berarti podo, tidak berarti sama degan sama kelapa, tidak sama, ya. Kalau formal, jadi Quran itu sudah ada sejak Nabi Adam, tetapi bersifat substansial atau esensial. Jadi semua Nabi dididik dengan Quran maupun hadis, karena hadis itu gini, satu di antara tiga macam. Kalau ibarat KR ya, kedaulatan rakyat ya. Kalau kompas, kompas. Aduh, sorry kompas. Soalnya kalau di Jogja pertanyaannya di kampung-kampung KR-mu apa tau kowe? KR kula kompas nunggu ya ning Jogja ra. Padha karo nek motor kelas. Hondamu apa? Hondaku Kawasaki nek ta. Jadi njaluk ngapura kompas ae. Malah terkenal kok iki. Jadi kalau ibarat redaksi kompas gini, Quran yang literer atau yang tertulis itu idenya Tuhan, redaksinya yang nyusun juga Tuhan sendiri, itu Quran. Kalau hadis, idenya Muhammad, redaksi penulisannya juga Muhammad. Kalau hadis qudsi itu idenya Tuhan, yang nulis redaksinya Muhammad. Itu. Tapi nak ditututi hadiso idene Muhammad to kuwi tetep idene Gusti Allah asal usule. Iso apa menungso duwe idene arane Gusti Allah? Ana. Wong seniman diwangi nang parang tritis muwene ndelok. Ben oleh ilham. Monggo ilham saiki wis metu saka UGM. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, jangan salah paham, kita terlalu berpikir formal. Sebenarnya kowe ndelok sawah iki wis Quran to kuwi. Itu namanya fil afaqi. Kalau nek ndelok raine wong, katurangan, itu namanya fi anfusikum. Engkau menemukan Allah, menemukan nilai-nilai, menemukan Quran dan firman di wajahnya orang. Aku ndelok Novia esuk-esuk seret ini iki, masyaallah penuh ayat-ayat cinta. Yo. Apa lho Dayu iki? Dayu kan. Ning aku ora tau kaya Bayu. Anake ora turu-turu. Akhire nang kamar mandi disrokke ya cos. Dijur pura-pura ngising wong loro itu. Ki Bayu ku. Nek aku ora nganti ngono. Aku ora nganti ngono kuwi yo. Kuwi mempolitiki anak iki jenenge to. Yo Bayu. Ya wis ora apa-apa. Jadi teman-teman jangan salah paham ya, jangan salah paham. Yang saya maksud adalah mari kita berpikir esensial juga, substansial juga. Makanya soal halal haram tadi juga gitu. Ojo gampang-gampang kepincrut, ojo ngomong rokok halal apa haram lho, nanti dulu. Sing bener wong Madura. Wong Madura nek ditakoni ayam, ini ayam goreng halal apa haram? Ya udah tentu, Pak. Kalau colongan ya dah halal, Pak. Itu kan wong Madura ngono iku dak tentu. Semua itu dak tentu. Siapa presiden Indonesia dak tentu, Pak. Zaman Orde Baru ngono ya kadang Harmoko, kadang Murdiono, kadang Mang Sudikatmono, Pak. Yo nek Soeharto lho, Soeharto lain Pak Raja dia, Pak. Kan ngono nek wong Madura. Dadi wong Madura ya ampuh tenan, ampuh. Mulane wong Madura NO kabeh. PTE WNO. Cacing lho NO ning kono. Mulane wong Madura nek peseneng anake kuwe, nek kalau kamu ke Jogja, di sana kalau kamu ke Jogja, kamu nanti dapat pacar, kamu nanti dapat suami, kamu harus cari yang sama-sama Islam. Minimum Muhammadiyah lah, nak. Ya gini tak terus no tadi ini iki aku iki jane aku iki kepengin dadi kiai sing alim ngono kae. Ani iki ya sing tak debi gendo-gendo ayo saiki melu ae wis. Kan berdakwah itu nek pancen iki jenenge dakwah kan saya yang harus ajur-ajur panjenengan ora kowe sing kudu ngabdi nang aku. yang di panggung mengabdi kepada penonton dan jamaah, bukan jamaah kudu manut ning panggung. Jamaah. Terbalik. Jamaah. Oh, jamaah. Itu. Gitu terus ya. Terus tanganmu misalnya enggak ya, ayo saiki kita bikin jargon Mak Ia ayo. Mak Ia. Terus tanganmu piye, tanganmu? Tanganmu piye, piye? Coba bisa mu. Apa namanya? Drijine, drijine. Drijine. Kira rapi-rapi. Akhirnya menyetelik kok kelambi, pendina kirinya selesai ala mamam. Wih, kue mengpun rokok mamam. Alasannya ming siji malaikat nyelpuk ikun rokok. Allah menciptakan ini. Maksudnya kelaminnya ini. Itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Tidak sekedar kencing. Aku minggu nguyuh-nguyuh diselentik dewe. Sabar ya le ya. Amin, Mam. Acur, acur. Ini ya saranku rasa rapi, Mam. Terus kadung umur petang puluh ngopo menang. Terus jadi sufi, wey, Mam. Jadi sufi, wey. Kulanya jadi sufi, wey, Mam, wey, Mam. Iya lah. Oke, terus terakhir teman-teman sekalian gini ya. Ini banyak teman-teman yang Kristen, yang Katolik, Buddha, Hindu, atau Gadoloco, Darmogandul, yang menerjemahkan Mekah itu Mekakah, gitu. Tapi itu tidak ada masalah sama saya. Saya tidak punya masalah sama Anda. Saya seorang Muslim, saya seorang mukmin. Saya memakai definisinya idola saya namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab campur Jawa itu. Ini terus tafsirku saiki loh ya. Nek engko kleru dileke ya toh. Soalnya nek ndelok prilakune iku Jawa banget gitu. Jawa banget ya lho. Wonge Jawa ngono kae lho. Alus tindak tanduke iki santun ngono kae lho. Apa ngomong apa aku nek krungu suarane bojo njur. Sama. Ngomong apa iki Bang? Saya orang Muslim, saya orang mukmin. Definisinya Muhammad gini. Saya ingin bilang juga sama teman-teman Kompas, saya sama Kiai Kanceng hampir tidak pernah berhenti setiap malam seperti ini. Ya, ketemu dengan macam-macam orang. Besok malam kita di Jombang, lusa malam kita di Sidoarjo dan seterusnya. Tadi malam saya di Surabaya. Sebelumnya saya di tim. Setiap malam, sebelum di tim kita di tempat di kandang jurang doang. Tiap hari kita seperti ini dan pekerjaan saya cuma satu, membesarkan hatimu. Jangan kecil hati. Jangan pernah menyangka bahwa kamu tidak akan berkembang dari keadaanmu sekarang. Jangan khawatir. Terus maju. Maju. Terus bekerja, terus berjuang. Jangan khawatir. Coba kamu berjuang 5 tahun. Kalau belum berhasil 10 tahun. Belum berhasil 10 tahun, 30 tahun. 30 tahun gak berhasil, 60 tahun. Mata. 60 tahun gak berhasil, ya wes. Men pokoknya berjuang terus. Kayak saya, 58 tahun mas saya. Dan saya tidak pernah menjadi apa-apa. Jadi apa aku saya? Aku gak tahu, jadi apa-apa, randu apa-apa. Sandalan, pendino, menginiki. Neng aku gak peduli. Aku bahagia, mergo aku terus gede hatine wong neng diwai. Jadi dukun neng dindi wis gelem ra gelem wis modiar aku. Wingi neng Mandar karo cah 20 dadi dukun sing njaluk didongani iki banyu aku iki mbok. Tiga jalan raya oke banget tak jamak. Jenengan satu persatu. Fuh. Ah iki oke banget ya. Sak desa yo ana nek 300 ya banyu. Akhirnya tak plekodo Imam ayo Mam. Kabeh jenul melu kabeh tangane ngene. Banyune dijejer, tangane tak kon ngene suwe banget ya modar, modar. Modar gitu. Iya, Mam. Tak kon ngene iki. Dadi energimu disalurkan melalui telapak 1 cm di atas permukaan air. Terus tak ndon sing moto. Terus tak foto modar, modar ngene. Kita jamak. Teman-teman sekalian, sederhana masalahnya, saya tidak punya kemampuan apa-apa dan tidak ada manusia punya kemampuan apa-apa. Saya tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa, saya tidak bisa mendoakan siapa-siapa. Yang bisa saya lakukan adalah ikhlas melakukan apa yang Tuhan suruh. Orang datang ke saya disuruh Tuhan, Cak, saya buta. Tolong. Terus kok piye aku? Pah, ngono wae. Loh, iso ndelok ya. Ah, iki Gusti Allah kuwi do aku wae ngono. Ngono wae rasa ngelange lek dipikir-pikir ya ora rasional kabeh ben. Ah, kabeh do teko ya aku iki butuh duit 8 juta malah ono wong utang 40 juta. Lah mikir to aku. Ambe bendino untunge Novia iki murah hati sama orang. Jadi kon kae duit piro wae. Dikake nek Mbak Novia itu rumah sakit sapa loro langsung diparani bayari wis ora perlu ngerti sapa wonge ora perlu pokoke bayari ngono wae. Ha iki sesuk do daftar iki. Wis mergo sik pentas wingi to ora tak trimo nek sik pentas wingi. Oke, definisinya adalah Mas, seorang muslim itu kata-kata dan perilakunya menjamin keselamatan semua orang. Amin. Kalau kamu muslim, maka ngomong apapun dan berlaku apapun tidak boleh mencelakakan siapapun, karena tugas utamamu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjanji akan menciptakan keselamatan bersamamu dan akan membuat manajemen kenegaraan, kemasyarakatan, kemasyarakatan, perseduluran sak piturute untuk mentransformasi dari rahmat Allah menjadi barokah Allah warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin NKRI, seluruh sistem konstitusi dan hukum dan kulturnya apapun saja harus mentransformasi dari rahmat Allah yang luar biasa di Indonesia dijadikan barokah bagi rakyat Indonesia. Itu janji setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek kowe ora wani jamin transformasi itu, jangan ucapkan assalamualaikum. Maka Allah tidak mewajibkan siapapun mengucapkan assalamualaikum. Mulanya aku mengawal assalamualaikum ora. Pernah. Setelah Anda paham baru assalamualaikum kan ya dit ya janji ya. Nah, baru kita assalamualaikum. Gitu loh. Oke, do assalamualaikum ora ngerti artine kabeh. Nih ya ape, mau orang ngerti hati nih. Sok dilebokin rokok, aku lo mboten ngerti sok. Lama-lama belum suaraku akhirnya. Nah, enak tenang gue, pejabat-pejabat gue. Enak tenang gue. Alasannya ya aku lo mboten ngerti sok ya. Wes enak, wes rama bu. Mulanya gue rasa ngerti apa-apa. Ya gue bodoh wae. Nek bodoh kan, lo ngerti tau. Lho ten sanggerane mboten angsal to. Oh, ten pasar kembang niku mboten angsal. Lho, lha mboten dikandani kula. Wis kadung e ngono ya, akhire mlebu swarga kowe. Mulane wong-wong tuwa Arab ning Pekalongan ki ora seneng nek ana Cina mlebu Islam. Cina iki ndelok wong Arab iki kok penak mento ya ngrokok-ngrokok. Hai, hai, the chef. Mulai halebe ngrokok bus, ngombe kopi bus. Sing Cina ketisuk ngangkut banyu mekul dodolan nganti bengi ora sugih-sugih. Cina nek arepe mengunang-unui ngrokok-ngrokok sugih terus. Akhirnya tertarik. Ada seorang Cina tua tertarik ketoke mlebu Islam ki enak ya. Terus dhewe melipir-melipir, "Syekh, saya masuk Islam boleh ndak?" Jare wong arepe, "Jangan. Jangan. Berat-berat. Puasa Ramadan kuat kamu." "Enggak, berat-berat. Sholat lima waktu." "Oh berat, jangan masuk Islam." "Sunat, mau kamu, sunat." "Sudah umur 65 tahun, ya apa caranya nyunat?" "Pokoknya dilarang masuk Islam." "Tak takoni, saya apa-apa gak boleh mlebu Islam Cina itu." "Enaknya dhewe ae. Wis sudah 5 tahun, mau 5 terus ya. Ngombe, mangan babi, penak men ya. Ya saya cari Husnul Khotimah. Kalau penak men. Nah, di Islam kan ada Husnul Khotimah. Dosa sebesar apapun asal kamu bertobat nasuka beres kan gitu. Mulanya saya kiku sing sing nom kuwi moli mau kabeh. Wis arepmu kono lek-leken ngono ya. Sing penting kowe taubat nasuka. Ning masalah siji, sing ngarani kowe isih urip sesuk isuk sapa? Itu aja masalahnya. Siapa yang bilang kamu masih hidup? Siapa bilang saya masih hidup 5 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi? Itu milik Allah. Jadi setiap saat kita standby untuk menyelamatkan satu sama lain. Jadi kalau ke kanjeng orang Islam, Anda yang Islam, ada teman-teman Kristen, ada Katolik semua, Anda harus berjanji menyelamatkan semuanya bersama-sama di antara kita. Ya itu namanya muslim. Kalau mukmin lebih dahsyat lagi. Saya juga seorang mukmin. Mukmin adalah orang yang menegakkan keamanan. Jadi kalau ada orang mukmin di suatu tempat, maka amanlah harta setiap orang. Amanlah martabat setiap orang dan amanlah nyawa setiap orang. Yang pertama aman harta berarti tidak ada maling, tidak ada korupsi. Nomor dua aman martabat, tidak ada kebudayaan yang dilecehkan, yang direndah-rendahkan. Pakaian-pakaian syekh yang dijadikan mainan di televisi. Gadut kocok ndagel, gadut kocok ndagel. Ya tau, di televisi gadut kocok ndagel. Sopo wae ndagel. Bimo ndagel, Bimo ndagel. Itu. Jangan ada pelecehan dan jangan ada penurunan martabat kebudayaan. Nomor tiga tidak ada terorisme, karena kita semua saling menjamin nyawa satu sama lain, kita jamin. Jadi saya teman-teman sekalian, kalau melakukan apapun saja di sini, untuk teman-teman Kristen, Katolik dan semuanya, tenanglah, kami di dalam hati kami berjanji dan berjuang benar-benar, kami tidak akan mencelakakan siapapun saja. Kita akan berjuang bersama-sama sebagai sesama manusia Indonesia menegakkan damai, aman. Aman itu jangan hanya masalah polisi dan satpam, aman itu semuanya, beras aman. Ya toh? Sekolah aman. Aman lah sekolahmu, Yi. Burung. Ayo. Burung patek. Rasa bayar toh? Nah, berarti orang mukmin guys sing duwe sekolah. UGM ki sekolahan apa perusahaan? Sekolahan. Nek perusahaan kok ora bayar kuwi tanahe. Ayo kuwi. Nyewa no tanahe, gedunge nyewa, bayari dhewe no dosane. Lah kok dosane sing bayari rakyat? Asura. Piye arepe? Asura. Perusahaan no enak men. Nek jan perusahaan mulai hari ini sewa UGM tanahnya. Sejak kapan kamu mulai? Termasuk keraton, kamu sewa 30 tahun pagelaran dipakai untuk fakultas hukum, fakultas fisipol, fakultas ekonomi dan fakultas kedokteran. Sewa wongkon saiki perusahaan. Enak menono perusahaan kok gedungnya dikei, karyawannya dibayari, jur rakyatnya isih dikon bayar larang banget. Ini perusahaan capopo kuwi. Padha karo biro travel terbesar sedunia yang namanya Departemen Agama. Konsumennya bayar berapa saja mau. Uangnya ngendon 10 tahun, bunganya kemana, tidak ada yang mempersoalkan. Sebab kalau jamaah haji yang sudah membayar terus mempersoalkan, dia menjadi tidak ikhlas katanya. Tidak mabrur. Kalau tidak ikhlas hajinya tidak mabrur. Jadi diinjak kayak apapun harus ikhlas. Ditipu kayak apapun harus ikhlas. Menurut apa ideologi ini? Penak tenang gue. Penak tenang gue. Di mana-mana yang namanya perusahaan itu kan cari konsumen, ini tidak, konsumennya permanen. Dan konsumennya suruh bayar berapa saja mau. Lu apa enak mentah gue? Ono sing luwe sugih. Tindemangane Departemen Agama. Perusahaan Haji Nasional. Kan gitu. Iki mesti ono wong debat juga. Ya sama suku iki mung gawe ya ora apa-apa. Kuwi sing salah sing dhuwur-dhuwur kono kae. Itu lho ora apa-apa. Sing dhuwur-dhuwur kono kae dadi udah enggak usah mengeluh. Itu semua saya tidak protes. Anda semua juga tahu orang no maling sing ora ngerti nek maling kira entuk. Ono? Ono? Ono londe sing ora ngerti nek londe kira entuk. Sehingga ustaz datang, "Wala taqrabuz zina." Wahai manusia, jangan berzina. Itu haram di hadapan Allah. Ono londe sing ora ngerti nek? Ono? Tahu semua, tadi rasa kok nasihati. Bulan aku manggal tenan, aku acara karo Kiai Kanjeng ning Doli. Sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu diberitakan di koran, Cak Nun mengajak penghuni Doli bertobat. Ora tahu aku. Ora tahu ngajak bertobat. Mau aku ora ngajak bertobat, gue wis gedhe, wis gerang arep kene terus seterusan arep ladeng yo ladeng. Lho maksud saya cuma ngajak ngitung kamu berapa tahun lagi di sini. Ada enggak pelacur yang naik karirnya? Yang naik bayarannya? Perawannya 500.000 kemudian 2 jam 50.000. Tahun berikutnya 60.000 atau 40.000? 20.000. Mudun meneh tahun berikutnya 20.000. Jose nek tekan kewek dadi 150. Tekan ulun 120. Nek DC tok 50. AC iki ora ngerti berarti wong pate enggak. Sing ngerti mung siji kan. Waduh, ngerti. Ahli survei Bapak ngerti ACDC. Lah gak tak critake apik tenan jeneng aku ra tega karo kowe. Saya aku kowe ora ngerti wasel 16 to. Saya sama Mbak Novia sering kena Western 16. Anda enggak tahu di Jogja ada Western 16. Ada Las Vegas. Tingkat terbawah. Rek sewu. Wes ambuh tenan nyenengke kuwi. Sarean mangatur. Sewu. Sarean? Sewu. Sewu rupiah. Yo kuwi. Rodanya ada lagi, roda sipilis Ya Allah, ya Allah, saudara-saudaraku berkumpul di sini, ya Allah, dengan keikhlasan dan belajar memahami dirinya, belajar memahami kondisi lingkungannya, belajar memahami dunia, ya Allah, tuntunlah mereka menjadi hamba-hambamu yang mampu menegakkan masa depan siamu Ramadan. Amin, ya Rabbal Alamin. Tolonglah urusan-urusan mereka dimudahkan, ya Allah. Amin. Yang belum dapat jodoh malam ini, ya Allah. Amin. Ketemu jodoh, amin, ya Allah. Amin, amin, yang bayar utang gak bisa-bisa, mudah-mudahan segera punya rezeki untuk bayar utang. Amin ya rabbal alamin. Sing duwe utang angkat tangan. Ayo dong aku ayolah. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Mbok piye carane ora iso bayar, engko suwe-suwe sing ngutangi lali. Putus asa. Putus asa. Syukur gue duwe teknik untuk menghadapi debt collector. Kayak Markesot masuk rumah sakit, berobat, metu meneh, diuber. Eh, Bapak belum bayar. Belum bayar apa? Bapak kan berobat. Lah iya, masuk ke rumah sakit enggak berobat. Ya kalau berobat bayar. Loh, bayar itu kan yang punya uang, saya enggak punya uang. Bapak itu punya otak enggak? Di mana-mana bayar kan pakai uang. Lah saya cari coba kalau ada uang. Kok saya disuruh bayar? Bapak itu punya otak enggak? Bayar itu pakai uang. Saya enggak punya uang, masa disuruh bayar. Nah, kalau gitu jangan berobat. Lah masa saya kantor polisi mau berobat. Ya ke rumah sakit. Gua enggak kowe wani ngeyel ku nabe tenan mlebu PKU sesuk. Gua etel wae kan jur metu wae to. Heh, kowe ora bayar. Bayar apa? Apa berapa to? Eh, ngono, tinggal bilang kan adegan markas tadi. Kok bodoh-bodoh iki satpam ora mudeng. Rumah sakit ora duwe utek, jelas ora duwe dhuwit kok kon bayar. Ning ndi-ndi bayar iki nganggo dhuwit, ha iki ora ono kok kon bayar iki piye. Tekok iki tekok bayangan iki. Ayo kuwi aku kadang-kadang zaman biyen aku ning luar negeri nek pas kepepet ya njur edan ngono kuwi. Edan aku cekel aku ora tahu saya kan cinta nenek moyang saya yang dijajah Belanda. Maka saya tidak pernah mau bayar kereta atau ora tahu tuku karcis pokoke numpang bis kuwi 2 tahun aku ora tahu tuku karcis. Nek dinusoni tak nusoni. Mbahmu biyen ngerampok. Aku rene duit-duitku dhewe. Kowe iso mbangun londo iki mergo kowe ngerampok ning negaraku ning cara Jawa. Ora mudeng to kene. Tak dudung-dudung kae. Cene asu bajingan londo. Jare bingung ngene, ngene. Akhire dia sedek aman aku. Aman aku. Ngeter aku. Ngono carane le, seniman-seniman nang luar negeri ya nek pas kepepet ngono kuwi ya. Aku pertama kecekel ning sepur mencolot nang tengah sawah. Sing kedua meh kepergok mencolot meneh. Sing ketiga kepergok operasi gabungan modiar kene ana kene ana polisi. Lho hasil bahaya. Napa? Mana hasil bahaya? Ngomong apa sampean? Ngomong apa sampean? Begitu tiga kalimat aku iki ngomong apa arek-arek iki terus dek. Metu aku, bebas aku. Mutiar, mutiar. Wong Jawa, wong Jawa dijajah rasa. Wong Jawa dijajah. Wong Jawa itu orang yang rajanya aja namanya Mangku Bumi, Mangku Buwono. Kita semuanya itu mampu tenang dan kuat seperti bumi dan laut. Dijajah londo 350 tahun, sing kesel sing jajah. Sing dijajah mbun ta. Ocar dhewe. Saiki wong Londo kangen setengah mati sama Indonesia. Mereka bikin radio keroncong, radio campur sari, bikin pasar malam tiap malam. Saking inginnya menjadi orang Indonesia lagi. Ning kene ana kangen Londo. Ora. Ayo perkosaan meneh kene sakarepku. Ini kok. Oke, untuk teman-teman semua yang beragama macam-macam, Ramadan merupakan berkah bagi Anda, tidak hanya bagi orang Islam. Kalau Ramadan dimonopoli oleh orang Islam, bukan itu teorinya. Berkah bagi orang Islam harus menjadi berkah rahmatan lil alamin bagi semua manusia siapa saja. Benar ya? Maka untuk lagu terakhir kita persembahkan, Mas Imam Fatawi akan memimpin Enevo Shalom Elehim, sebuah nomor yang diawali dengan lagu Israel. Ben mesu rantai hubungan diplomatik karo Israel ya Ben. Aku pokoknya senduwe. Enteng-enteng kaya rasa macam-macam Israel kaya yang butuhku. Wong Yahudi yang butuhnya wong Jawa. Sak licik-licikmu, si licik mbahmu. Guna aku kan. Guyu-guyu cekikian kan. Nanti mulanya tidak pernah ada niat politik Israel untuk mengacau Indonesia. Tanya sama BIN, tanya sama Mabes Polri, tanya sama debat-debat warga, Israel tidak akan melakukan apa-apa kepada Indonesia. Ya nek ning dagang-dagang nakal yolah. Ning nek secara resmi mereka akan bergabung ke kita karena kita adalah nenek moyangnya. Karena yang dipakai mereka di altar-altar sinagog adalah ukiran-ukiran dari Jawa Utara. Modiar gue. Makanya namanya ibu kota Israel namanya Jaffa, Tel Aviv. Semua serba Jaffa. Orang cetawa piye. Orang Israel bikin software terpenting untuk transformator di softwarenya komputer namanya JavaScript. Ngaku ora gue. Ora wani gue nek karo kene. Kowe lak ming durung ana bisa to kene iki put lan mbane ora bisa ke. Ngene. Perkara iki ora bener ya Ben. Aku ya ora tau goleki, aku mending aku golek-goleki tafsir sik ben gedhe atine. Engko nek wis gedhe atine, njur wani bangkit, setelah bangkit lagi tak kandhani janjane ya ora. Sing penting kaya bangkit to. Dadi ada anak kerengan jos neng jake minder. Tapi sih, bapakmu pendekar kuwi aja kalah. Wah, nggih to. Wah, bapak menang. Begitu menang tak tarik jani bapakmu dudu pendekar. Ini kan jur menang tau bacanya. Itu maksud saya. Jadi ngibur kere yang menunggu cara. Yo bismillah. Enevo shalom elehim. Untuk semua umat manusia dan bangsa Indonesia dari semua golongan.